uang dapat nemu. Bagaimana hukumnya barang atau uang dapat nemu, sedangkan barang tersebut berupa kalung bersimbolkan salib, bolehkah dijual lalu digunakan uangnya untuk keperluan keluarga? Tidak boleh. Uang temuan bukan milik Anda. Anda tidak perlu dengan sesuatu yang bukan miliknya Anda. Ini perlu dibangun. Biarpun gambarnya salib, orang salib itu kan orang Kristen. Orang Kristen pun tidak boleh kita ambil seenaknya hartanya. Islam itu memuliakan. Hidup Islam itu indah. Bukan mentang-mentang orang Kristen lalu boleh kita ambil barangnya. Kecuali kafir harbi. Kafir harbi sudah ada komando perang dari imam. Imam kita tidak mengomando perang. Jadi ya gak boleh dong. Jadi tetangga kita biarpun itu kafir, motornya harus kita jaga. Itu Islam. Tapi tetap kita katakan kafir, kita mengucapkan Natal, gak boleh. Jangan seperti Islam liberal itu. Karena harus akrab-akrab, Natalan ikut, segala macam. Ini ada orang bingung lagi itu. Jadi kita tetap mengikuti Natal haram, mengucapkan selamat Natal haram. Tapi bagaimana hubungan kita dengan mereka? Tetap kalau mereka lapar kita kasih makan, sakit kita obati. Kehidupannya kita jaga ini. Maka barang temuan tidak boleh, biarpun gak ada yang ngambil, bukan milik Anda. Ini pendidikan dalam keimanan kita. Jangan ngambil barangnya orang, haram. Tapi kalau Anda menemukan barangnya orang lain, Anda pengen mengambilnya tapi harus untuk menjaganya atau untuk menginformasikannya. Dan asalkan sudah Anda informasikan sesuai dengan prosedur syariat, Anda boleh memanfaatkannya. Kalau barangnya kecil, ringan, yang diperkirakan yang punya gak bakal nyari-nyari, ya. Barangnya kecil. Kancing baju satu. Jarum pentol dua. Ini kelihatannya kalau hilang gak dicari kan? Anda cukup menginformasikan begini. Siapa yang di tempat yang muli, yang rame? Misalnya kalau hilangnya di masjid, ya Anda harus berdiri di masjid. Siapa kehilangan jarum pentol dua ini? Kalau sudah ada yang ngaku, diperkirakan orang yang kehilangan itu sudah datang, maka Anda boleh menggunakannya. Tapi setelah komando-komando ya, Anda baru boleh memakainya. Tapi kalau tiba-tiba orangnya datang, harus Anda kasihkan. Tapi kalau barangnya diperkirakan yang punya itu bakal nyari, apalagi kayak kalung, maka Anda wajib menginformasikannya selama 2 tahun. 2 tahun pun ada aturannya. Setiap hari dalam minggu pertama, setiap minggu dalam bulan pertama, setiap bulan dalam tahun pertama, baru tahunan nanti. Jadi setiap hari dalam minggu pertama, di tempat mana? Di pasar dan tempat-tempat yang ramai. Jadi Anda menginfo, siapa yang kehilangan kalung begini-begini seminggu dalam bulan pertama. Setelah seminggu berturut-turut, baru seminggu sekali ya. Dalam bulan pertama. Setelah itu, setiap bulan dalam 1 tahun itu. Setelah itu, baru nanti setiap hari raya itu 2 tahun aja. Jadi itu, urutannya begitu ya. Setiap hari dalam seminggu, setiap minggu dalam sebulan, setiap bulan dalam 1 tahun. Kemudian ya, setiap tahun dalam 2 tahun itu. Ini, kalau setelah 2 tahun itu Anda informasikan gak ada yang ngambil, maka Anda boleh menggunakannya. Tapi bukan tamlik, bukan memiliki. Namanya apa? Memanfaatkannya, tapi bukan memiliki. Artinya, Anda boleh makan, Anda boleh jual, Anda ini. Tapi ingat, kalau tiba-tiba yang punya datang, wajib ganti tuh. Nah, ini sebetulnya ini. Cuman kadang-kadang Masya Allah kalau ada bungkusan jarum tinggal jalan, aku nemu dapat kayaknya miliknya. Kelihatannya yang bertanya ini ada hubungannya dengan masalah harta peninggalan orang dahulu. Rikasya ada dalam bab fikih itu ada namanya rikasya. Ada kalau kita menemukan barang peninggalan purbakala, kalau memang itu miliknya bukan orang yang hidup di dalam naungan negara Islam, maka itu boleh Anda miliki. Anda menggali tak taunya ini adalah miliknya Prabu Brawijaya. Nah, ada jatayu, burung permata dan gambar emas. Maka Anda boleh memilikinya. Kalau itu Anda boleh diam-diam saja, enggak usah kasih tahu. Sebab kalau satu aku nemu diambil nanti sama pemerintah, enggak dapat duit ya. Jadi kalau urusan penemuan barang purbakala yang memang bukan miliknya siapa? Bukan miliknya orang hidup di negeri Islam. Zaman dahulu sebelum Islam masuk, ada tatatannya tahunnya barangkali, atau ada tanda-tanda ini di dalam lagi. Kemudian ini ada ciri-ciri budaya masa Hindu-Buddha. Maka kalau Anda menemukan itu, Anda boleh mengambilnya, milik Anda. Tapi kalau emas, kalung di pinggir jalan, ini haram mengambil. Sudahlah, pokoknya gini kaidahnya. Pengen selamat, tata hati ini. Jangan pengen dengan barangnya orang. Kalau ada orang barang jatuh, biarin. Kalau di Saudi itu ada, di waktu kita haji itu, barang, kalau kita menemukan barang langsung ada tempat kalau ada barang hilang. Jadi kalau kita kehilangan barang langsung cari ke tempat itu. Cuman di tempat kita ini orang hebat-hebat ya, banyak punya ilmu gaib. Kalau kita ketinggalan jam di kamar mandi umum, langsung hilang, sudah hilang itu. Jadi barang gaib, bet, hilang ya. Ini hilang, cepat hilang. Hebat bener orang Indonesia. Banyak yang belajar ilmu gaib sih. Sementara kita punya cerita di Hadramut itu, kalau ada jam hilang dahulu ya, dahulu tuh kalau banyak jam hilang tuh berhari-hari gak ada yang ngambil itu. Di kamar mandi umum, masjid, musola itu berhari-hari gak ada yang ngambil. Cuman sekarang juga banyak orang luar yang masuk, punya ilmu gaib juga. Sudah cepat hilang itu jam sekarang. Sehingga Hadramut sekarang tidak seperti dulu ya. Bukan karena orang Hadramutnya berubah, sudah banyak berkumpul dengan orang luar. Karena dibuka jalan raya besar-besar. Sehingga hati-hati kalau jam hilang ya, dibawa oleh alam gaib nanti. Hilang, but. Dulu aman bener, subhanallah ya. Ini adalah tentang masalah apa tadi? Barang nemu ya, sudah jelas hukumannya. Jadi gak boleh ya, untuk keperluan lagi. Sayang dong anak kita mau pinter, katanya dikasih barang kayak begitu. Gak usah.